Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang firqah ini, katanya Darwis ini adalah pengikut orang yang bernama bernama Hashtakin Ad-Darzi Ad-Darwazi Hashtakin Ad-Darwazi, namanya juga nama-nama aneh, Hashtakin Ad-Darwazi. Dia ini dari apa mawali, ya, dari maula al-hakim bi amrillah. Al-hakim bi amrillah ini adalah apa salah satu imam, ya, atau dia adalah orang khalifah yang keenam, ya, khalifah yang keenam dari imam-imam Ismailiyah. Disebutkan di sini. Kemudian kata dia, "Ia arsalahu ila ahli wali." Taimullah ibn Sa'labah mad'ahum ila ilahiyatil hakim. Dia ini adalah maula dari Al-Hakim bin bi Amrillah. Namanya Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim bi Amrillah mengutus dia ke daerah wadi, namanya wadi Taimullah bin Sa'labah. Dia mengajak orang-orang yang ada di desa itu. Mereka dia mengajak kepada orang-orang itu untuk apa? Apa mengilahkan Al-Hakim bi Amrillah, untuk mengilahkan Al-Hakim bi Amrillah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah asal mereka. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Wa kufru haula mimma la yakhtalif fihi al-muslimun, bal man syakka fi kufrihim fa huwa kafir mithluhum." Katanya, dan kekafiran orang-orang Ad-Darwazi ini, ya, adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Bahkan barang siapa yang syak di dalam kekafiran mereka, maka sesungguhnya dia telah kafir sama dengan mereka, ya, sama dengan mereka. Lahum bimanzilati ahlul kitab walal musyrikin. Mereka ini, ya, bukan sederajat dengan ahlul kitab, ya. Bukan sederajat dengan ahlul kitab dan al-musyrikin. Bal humul kafara ad-dallun la yubah. Mereka tidak sederajat dengan ahlul kitab al-musyrikin. Kalau ahlul kitab kan punya ahkam, ya, bisa dimakan kalau apa? Kalau dia menyembeli. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan ahlul kitab. Tapi mereka ini lain, tidak ada derajatnya. Kata Ibnu Taimiyah, mereka itu adalah orang kafir yang sesat, tidak boleh dimakan makanannya, ya, dan tidak boleh apa diambil hartanya. Kemudian mereka itu adalah zanadiqah, ya, keluar murtadun, keluar dari al-Islam, tidak diterima tobatnya, tidak diterima tobatnya, bahkan dibunuh dimanapun mereka berada dan dilaknat dan mereka dilaknat sebagaimana yang disifatkan. Iya. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang rahimahullah ta'ala bahwa Ad-Darwaz ini, firqah ini sekarang, ini masih ada sekarang di abad kita ini, masih ada. Kata beliau, dia hidup sekarang di daerah Suria, kemudian Lebanon dan Filistin. Dan jumlah mereka sekitar 150 sampai 250 ribu. Ya, ada sih, Mas. Kemudian itu empat dari apa? Bagian apa ini? Gula Asyia. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Imamiyah. Yang kedua Al-Imamiyah, tolong dihapus dulu. Al-Imamiyah atau yang lebih dikenal dengan Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah. Al-Imamiyah atau Ar-Rafidah. Ya, kenapa dikatakan mereka Ar-Rafidah? Ya, disebutkan di sini karena mereka apa? Ar-rafidah artinya yang menolak. Ya, yang membuang. Karena mereka yarfud membuang apa? Keimaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin keimaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Menafikan imamnya ya, bahwasanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah imam kaum muslimin, khalifah. Mereka menafikan, tidak mau menerima. Makanya karena itulah mereka dikatakan ar-rafidah, orang-orang yang menolak apa bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah imam atau amirul mu'minin. Ya. Sehingga di sini disebutkan oleh beliau dari Abdullah bin Ahmad, kata beliau, saya bertanya kepada bapak saya, yaitu siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mani ar-rafidah? Siapakah ar-rafidah itu? Maka kata beliau, alladzina yashtumuna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka itu adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau berdua. Kemudian kata pengarang di sini, jadi itu ar-rafidah tadi. Ar-rafidah ini terbagi menjadi beberapa golongan lain. Disebutkan di sini ada sekitar 15 kelompok, 15 firqah lagi. Bahkan ada yang membagi sampai 24 firqah. 24 firqah. Dan di antara pemikiran-pemikiran Ar-Rafidah ini, ya, yang 15 firqah ini, mereka sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan, menetapkan khilafahnya Ali bin Abi Thalib secara nas, secara nas. Ya. Jadi menetapkan khilafahnya Ali bin Abi Thalib secara nas, bahwa Ali kamu nanti yang jadi khalifah. Itu dia adalah fikrah-fikrah mereka. Dan mereka menampakkan hal ini dan mengumumkannya. Ya. Maka karena itulah mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan ya, para sahabat itu sesat karena meninggalkan apa mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka juga di antara fikrah-fikrahnya ya, mereka mengatakan wajibnya apa kembalinya orang-orang mati nanti, orang-orang mati ke bumi ini sebelum hari kiamat, sebelum hari kiamat. Jadi kata mereka orang-orang mati ya, seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, ini mereka akan kembali sebelum hari kiamat, sehingga didirikan dulu hukuman bagi mereka sebelum hari kiamat. Ya, ini diantara pemikiran-pemikiran mereka. Ya, katanya liman birraja istilahnya indah ulama. Kemudian mereka juga mengatakan al-badaiyah. Apa al-badaiyah itu? Al-badaiyah artinya permulaan. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu badalan. Ya, bermula baginya. Jadi hal-hal yang akan terjadi dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tahu hal-hal yang terjadi. Tetapi setelah itu baru nampak bagi dia, dia harus melakukan hal ini. Setelah melihat kejadian, nampak bagi dia harus melakukan hal ini. Ini adalah suatu kekufuran, wallahu billah. Ya. Kemudian mereka juga ya, sepakat ini semua ini. 15 kelompoknya ini semua yang dibawa firqah Al-Imamiyah. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa sesungguhnya para imam yang sesat itu menyelisihi, yang menyelisihi pada kebanyakan dari penyusunan Al-Quran, penyusunan Al-Quran, dan mereka tidak mau menerima, ya, penyusunan itu, ya, ya ini yang disebutkan oleh siapa di sini, Al-Mufid, ya, Al-Mufid, sebagaimana yang dinukil oleh pengarang di sini dari kitab Awail Maqalat lil Mufid. Kemudian kata Al-Mufid, ya, setelah menyebutkan fikra al-imamiyah ini, katanya wa ajma'atil mu'tazilah wal khawarij wal zaidiyah wal murji'ah wa ashabul hadith ala khilafil imamiyah fi jami' ma'adatna. Katanya, dan telah sepakat orang-orang mu'tazilah, al-bid'ah, kaum al-khawarij, al-zaidiyah, murji'ah dan ashabul hadith ahli sunnah, mereka itu sepakat apa, menyelisihi orang-orang imamiyah pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, tentang menyikapi tentang rawafid ini, kata beliau, katanya laisa fi jami'i at-tawafid at-tawa'if al-muntasiba ila al-Islam ma'a bid'atin wa dhalalatin syarrun minhu. Ya, katanya tidak ada di seluruh firqah, di seluruh golongan yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, bersamaan dengan bid'ahnya mereka dan kesesatannya mereka, tidak ada yang lebih sesat dari mereka, tidak ada yang lebih jelek dari mereka. Kata Ibnu Taimiyah, wala ajhal wa ajd wala ajdar wala adlan wala aqrab ila al-kufr wal futuq wal isyan. Dan tidak ada yang lebih bodoh, dan tidak ada yang lebih pendusta, dan tidak ada yang lebih zalim, dan tidak ada yang lebih dekat kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan, ya, dari mereka itu. Wa abad an hakikat an haqa'iq al-iman minhum. Dan tidak ada yang lebih jauh lagi dari hakikat iman itu dari mereka.